الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ini majlis yang ke-42 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Pembahasan berikutnya di halaman 153 berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, kitab At-Talaq. Di dalam uraian beliau terhadap kitab talak ini ada 10 pembahasan yang kita fokuskan. Yang pertama, definisi at-talak. At-talak secara bahasa dari mana al-irsal, at-takhliyah, wat-tark, melepaskan, membiarkan, meninggalkan. Nah, dan secara istilah, talak alala halu kaidin nikah atau ba'dihi bilafdin makhsus. Talak adalah melepaskan ikatan nikah seluruhnya atau sebagiannya dengan lafaz khusus. Ya. Ya, tampak dari definisi bahwa talak ini adalah suatu hal yang apabila terjadi akan melepaskan ikatan pernikahan atau melepaskan sebagiannya. Tidak ada silang pendapat di kalangan ahli fikih tentang pensyariatan talak ini. Dasar pensyariatannya ada dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "At-talaqu marratani. Fa imsakun bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan." Talak itu ada dua kali. Iya. Maka setelah talak itu ada imsak bi ma'ruf atau dia tahan dengan hal yang ma'ruf, atau tasrihun bi ihsan, dia lepaskan dengan ihsan. Allah firman juga, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna bi iddatihinna wa ahsu iddah. Wahai nabi, kalau kalian mentalak para perempuan, maka talaklah dengan iddahnya. Dan detailkanlah penghitungan iddah itu. Iya. Juga telah syah dalam banyak hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pensyariatan talak. Beliau mengomentari sejumlah perkara yang berkaitan dengan masalah talak. Di Sunan Abi Dawud dari Umar bin Khattab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mentalak Hafsah, kemudian beliau rujuk terhadapnya. Secara global bahwa pembahasan talak ini adalah suatu hal yang dimaklumi pensyariatannya. Iya. Hikmah dari keberadaan talak juga adalah perkara yang sangat tampak sekali yang terkandung di dalam syariat talak ini berbagai maslahat berkaitan dengan dunia maupun berkaitan dengan agama. Dan di dalam hal ini ada kemaslahatan untuk sepasang suami istri apabila mereka tidak bisa menegakkan kewajiban-kewajiban Allah di dalam pernikahan, maka terbuka untuk mereka pintu untuk melepaskan ikatan nikah, sehingga dengan hal tersebut akan mendapatkan maslahat yang lebih baik. Jelas berbicara tentang hikmah dan dari syariat talak sangat banyak sekali hikmahnya. Iya, talak itu para fuqaha menyebutkan bahwa hukumnya adalah beraneka ragam. Iya, walaupun yang merupakan dasar hukum di dalam masalah talak, dasarnya adalah dilarang, kecuali pada keadaan-keadaan yang diperbolehkan oleh syariat. Iya. Dan di dalam uraian dan rincian hukum talak ini, para ulama menyebutkan beberapa pembagian tentang hukum talak. Yang pertama, bahwa talak itu kadang diharamkan. Ini talak diharamkan apabila talaknya bersifat talak bid'i. Saya akan diterangkan nanti dari uraian Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Iya. Yang kedua, dari talak ada yang makruh. Apabila tidak ada keperluan dari perpisahan dan kondisi kehidupan suami istri kondisi yang bagus, nah, lalu terjadi talak di dalam hal ini, kayaknya adalah perkara yang makruh. Dan kadang talak itu mubah apabila ada hajat. Apabila misalnya akhlak dari perempuan tidak baik, atau muasyarahnya jelek, atau dia merasa tidak bahagia dengan kehidupan bersama istrinya ataupun sebaliknya, ya. Maka di sini disebutkan bahwa talak adalah hal yang mubah, diperbolehkan. Dan kadang talak itu disunnahkan apabila perempuan melantarkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib, atau si perempuan yang minta hulu. Ya, walaupun di pembahasan yang sudah lalu bahwa kondisi ini tidak dihitung talak tapi dihitung fasakh. Demikian pula kalau di kondisi perempuan tidak menjaga kehormatannya, tidak menjaga iffahnya, maka talak tersebut adalah hal yang disunnahkan. Dan kadang talak hukumnya wajib. Ya, seperti di keadaan suami melakukan ila dan sudah berlalu 4 bulan, kemudian dia diminta untuk kembali, maka kalau dia tidak mau kembali, wajib dia mentalak. Wajib untuk mentalaknya. Ya, ini sudah berlalu di pembahasan ila. Demikianlah pula sudah berlalu di pembahasan ketika terjadi sikap perpecahan antara suami dan istri, dan ingin didamaikan dan sudah sampai ke tahapan didamaikan oleh dua hakam, lalu kedua hakam tersebut berpendapat keduanya wajib berpisah, maka ucapan hakam di sini merekomendasikan mereka untuk berpisah adalah hal yang wajib. Ya. Baik, ini secara global penjelasan tentang 5 hukum talak itu. Ya, dia kadang haram, kadang makruh, kadang mubah, kadang sunnah, dan kadang wajib. Ya. Hukum asalnya apa? Sebagian ulama yang berpendapat hukum asalnya boleh. Ya. Dan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa hukum asalnya dilarang. Dan pendapat yang terakhir ini yang lebih tepat, sebab asal seorang menikah adalah untuk al-istimrar wal-istidamah, untuk keterusan dan berkelanjutan. Itu asal di dalam pernikahan. Kemudian pembahasan kedua, Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala menjelaskan syarat orang yang boleh menalak. Kata beliau rahimahullah ta'ala, لا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار. Talak itu tidak syah kecuali dari zaujin. Ya. Jadi sini diterangkan syarat keabsahan talak. Siapakah yang boleh mentalak itu? Disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala beberapa syarat. Syarat yang pertama, dia seorang suami. Ya. Ini menunjukkan bahwa talak itu harus berasal dari suami. Harus berasal dari suami. Karena tidak ada talak pada istri. Ya. Dan juga tidak talak dari selain suami. Tidak talak dari selain suami. Maka apabila ada yang mentalak selain dari suami, hal tersebut tidak syah dan tidak dihitung. Tidak syah dan tidak dihitung. Ya. Baik. Karena itu di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, idza nakahtumul mu'minati, thumma talaqtumuhunna. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menikahi kaum mu'minat, kemudian kalian mentalaknya. Setelah adanya nikah, setelah menjadi suami, barulah diberikan hak untuk mentalak. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La talaqa li ibni Adam fi ma la yamlik." Tidak ada talak untuk anak Adam pada hal yang dia tidak miliki. Ini hadis sudah berlalu ya, hadis Abdullah bin Amr bin Auf. Ya. Dan yang memiliki talak itu hanya suami. Baik. Illa min zawjin. Kecuali dari suami. Kemudian ketentuan yang kedua. Mukallafin. Dia seorang mukallaf. Syarat yang kedua. Hendaknya suami itu mukallaf. Kalau dia tidak mukallaf, tidak syah darinya talak. Yang mukallaf di sini disyaratkan dia harus akil, berakal, dan dia balik. Karena itu anak kecil kalau dia nikahkan lalu dia mentalak, maka talaknya tidak syah sebab dia belum balik, belum mukallaf. Demikian pula orang yang tidak waras, apabila dia mentalak, maka talaknya tidak syah. Karena tidak ada akalnya dan tidak tergambar ada keinginan pada dirinya untuk mentalak. Ya. Tidak ada keinginan untuk dirinya pada mentalak. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang anak kecil yang sudah mumayyiz. Apakah talaknya dianggap syah atau tidak. Nah, sebagian ulama menganggapnya syah dan sebagian ulama tidak syah kecuali kalau dia sudah balik. Tapi siapa yang melihat pembahasan-pembahasan di kitab talak ini akan tampak bahwa yang lebih dekatnya anak kecil yang mumayyiz, kalau dia memahami apa yang dia lakukan, dan dia mengerti konsekuensi dari perbuatannya, maka talaknya terhitung. Iya, talaknya terhitung. Karena memang talak harus tergambar padanya ada keinginan dan niat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, innamal a'malu binniyat, wa innama likulli imrin ma nawa. Kemudian syarat yang ketiga, mukhtarin, dia seorang yang mukhtar. Ketika dia mentalak, dia memilih untuk mentalak dengan pilihannya, bukan dipaksa. Ya. Jadi dia melafadzkan talak tersebut dengan pilihan dia, dengan keriduannya, keinginannya ingin mentalak. Baik, ini tiga syarat yang disebut oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dari orang yang dianggap syah untuk mentalak. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan beberapa orang yang talaknya tidak syah. Kata beliau rahimahullah, wala yasihhu talaqul mukrah wala zail al-aqli wala sakran. Tidak syah talaknya seorang yang mukrah, seorang yang dipaksa. Nah, tidak syah talaknya seorang yang dipaksa. Karena siapa yang dipaksa itu dari hal yang dimaafkan di dalam kaidah umum, dan khusus berkaitan di dalam masalah talak diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan selainnya dari Aisyah. Haditsnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talaqa wa la ataqa fi ighlaq. Ya, tidak ada talak dan tidak ada pembebasan pada ighlaq. Ighlaq ini di kondisi tertutup. Ya, tertutup dalam artian mungkin dia di kondisi marah yang dia tidak tahu apa yang dia ucapkan, dan mungkin di kondisi dia sedang dipaksa, tidak ada pilihan baginya. Ya, tidak ada pilihan baginya. Baik. Jadi ini talak orang yang dipaksa. Hanya saja perlu dirinci ya kalimat dipaksa di sini. Dua pemaksaan itu terbagi dua. Yang pertama ada pemaksaan dengan hak. Pemaksaan dengan apa? Dengan hak. Kalau pemaksaannya dengan hak, karena suatu kebenaran dia dipaksa, maka ini talaknya syah. Tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Seperti sudah berlalu bersama kita di pembahasan ilah. Ya. Seorang suami mengilah istrinya lebih dari setahun misalnya, maka di masa 4 bulan setelah diilah, suami wajib kembali dari ilahnya. Yaitu dia wajib menjima istrinya. Kalau tidak, maka dia diperintah untuk mentalak. Dia dipaksa untuk mentalak. Nah, pemaksaan di sini kalau dia mentalak, syah hukumnya. Ya. Karena pemaksaan dengan kebenaran. Dengan kebenaran. Dan itu ketentuan di dalam syariat. Maka demikian pula bentuk-bentuk talak yang dibenarkan oleh syar'i dan dijatuhkan di dalam pengadilan oleh hakim, ya, maka itu terhitung talak walaupun suaminya tidak menginginkannya. Misalnya si istri merasa dikurangi haknya, kemudian si istri menuntut ke pengadilan, ya, bahwa suaminya mengurangi haknya, lalu pengadilan memfasadnya, ya, memfasad nikahnya. Baik. Maka hukum dari qadhi tersebut, tatkala dia meminta kepada suami untuk mentalak si istri, walaupun si suami dalam kondisi dipaksa, tapi itu dengan hukum pengadilan pada hal yang benar, maka talaknya dihitung jatuh. Ya. Yang kedua, talak ada pemaksaan tanpa kebenaran. Ada pemaksaan tanpa kebenaran. Nah, ini yang dibahas oleh Ibnu Qudamah di sini. Bahwa talak orang yang dipaksa tidaklah syah. Baik. Talak orang yang dipaksa tidak syah. Kemudian setelah menjelaskan talak orang yang dipaksa, Ibnu Qudamah berkata, wala zailil asli. Ya, juga diantara talak yang tidak syah adalah talak orang yang hilang akalnya. Talak orang yang hilang akalnya. Nah, siapa yang hilang akalnya? Karena dia tidur misalnya, karena dia tidak waras, atau karena dia pingsan, ya, atau karena dia mabuk, maka talaknya tidak syah. Talaknya tidak syah. Hanya saja Ibnu Qudamah di sini, ya. Baik, Ibnu Qudamah berkata, wala sakran, dan tidak pula orang yang apa? Sakran. Orang yang mabuk. Nah, orang yang mabuk itu sebenarnya hilang akal juga. Tapi Ibnu Qudamah khususkan penyebutan di sini karena ada silam pendapat di kalangan ulama tentang talak orang yang mabuk. Apakah terhitung talak atau tidak? Ya, talak orang yang mabuk tersebut. Nah, sebenarnya bahwa talak orang yang mabuk ini tidak terhitung karena apa, tidak ada, tidak tergambar padanya ada niat dan keinginan di dalamnya. Iya. Baik. Tidak ada dalil-dalil di dalam masalah ini yang disebutkan berkaitan dengan talak orang yang mabuk. Ini adalah riwayat dari Imam Ahmad, pendapat sebagian orang-orang Hanafiya dan Syafi'iyah, dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekh Ibn Baz dan Syekh Ibn Taimin rahimahumullahu ta'ala. Baik, di sebagian cetakan tertulis wala yasihhu talaqul mukrah wa za'ilil akli illa sakran. Sebagian cetakan tadi kata illa as-sakran. Nah, ini berbeda ya dengan cetakan yang kita pegang. Ya saja ini yang dicetakan, yang dicocokkan dengan manuskrip seperti itu. Dia memakai kata wala sakran, dan tidak pula orang yang mabuk. Dan memang di mazhab Imam Ahmad ada dua pendapat. Ada pendapat bahwasanya terhitung jatuh, dan ada pendapat tidak terhitung jatuh. Jadi benarnya sekali lagi bahwa talak orang yang mabuk tidak dianggap apa? Tidak dianggap jatuh. Ya, tidak syah. Iya. Kemudian bagaimana dengan talak orang yang marah? Talak orang yang marah. Nah, talak orang yang marah. Pertama perlu dirinci dulu marahnya bagaimana. Marah itu ada tiga keadaan. Yang pertama ada marah sedikit, ya, tidak mempengaruhi kehendak seseorang di dalam menjatuhkan talak. Jadi dia marah, tapi kemarahannya ini tidak mempengaruhi kehendak dia di dalam menjatuhkan talaknya. Maka ini talak orang yang marah seperti ini adalah talak yang terhitung jatuh. Keadaan yang kedua, ada orang yang mentalak atau kemarahan yang sangat besar. Kemarahan yang sangat besar. Sehingga seseorang itu tidak mengetahui apa yang dia katakan. Dan dia tidak menyadari lagi kalimat yang dia ucapkan. Ya. Kalau marahnya seperti ini talaknya tidak terhitung. Sama dengan orang yang tidak waras atau orang yang sedang tidak sadar. Jelasnya. Keadaan yang ketiga dari marah adalah seorang yang marah dengan kemarahan yang besar, tetapi tetap, ya, kemarahan yang besar mempengaruhi pada keinginan seseorang itu, ya. Tetapi ada bentuk kesadaran atau bentuk dia masih menyadari apa yang dia ucapkan. Hanya saja kalau dia berbicara dengan kemarahan tersebut seakan-akan dia terikut bersama kemarahannya. Bila misalnya selesai dia marah, maka pasti dia akan menyesali terhadap apa yang dia lakukan. Nah, marah yang seperti ini, apa hukumnya? Nah, ini yang ada silam pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa ini terhitung talak, ya, karena maksud orang ini benar, maksudnya dia maksudkan talak dan dia menyadari apa yang dia ucapkan. Dia menyadari apa yang dia ucapkan. Dan pendapat yang kedua mengatakan bahwa marah yang seperti ini ya, tidak menjatuhkan talak. Karena walaupun dia menyadari ketika dia berucap, seakan-akan dia terikut dengan arus marahnya. Karena itu buktinya ketika marahnya hilang, dia langsung menyadari dan menyesali apa? Menyesali ucapannya. Berarti ketika dia mengucapkan hal tersebut, dia seakan-akan tidak memaksudkannya atau apa di luar dari kesadarannya. Jadi masuk di dalam keumuman hadis, la talaqa wa la ataqa fi iglaq. Tidak ada talak dan tidak ada pembebasan budak pada hal yang sifatnya iglaq. Nah, tertutup baginya. Jadi masih masuk dalam bentuk tertutup, tidak tampak. Jadi ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn Al-Qayyim, ya, Syekh Ibn Baz dan Syekh Ibn Al-Taimin, rahimahumullahu ta'ala. Bahwa marah yang seperti ini tidak terhitung jatuh talak. Baik, jadi kesimpulannya marah terbagi berapa? Terbagi tiga. Kalau marahnya sedikit, dia sadar betul apa yang dia ucapkan, ya, maka ini terhitung apa? Talak. Yang kedua, marah yang menutupi seluruh kepalanya, dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan, tidak sadar apa yang dia katakan, maka ini terhitung atau tidak? Tidak terhitung. Marah jenis yang ketiga, marahnya besar, memberi pengaruh pada dirinya, dan dia berbicara terikut dengan kemarahannya, hanya saja dia masih sadar, masih ada kesadaran. Nah, ini yang kita katakan silam pendapat ya di kalangan ulama, tapi yang benarnya bahwa ini kemarahan yang seperti ini tidak terhitung apa? Jatuh talak. Ya. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan seputar orang yang bebas memiliki 3 kali talak, sedangkan budak hanya memiliki 2 kali talak saja. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa yamlikul hurru 3 talaqat wal 'abdu 2, sawa'un kana tahtahuma hurratun aw ama. Kata beliau, seorang yang bebas, al-hur, ya, laki-laki bebas, dia memiliki 3 kali talak. Nah, ini ketentuannya jelas ya, di dalam Al-Quran disebutkan ketentuannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, at-talaku marratan, talak 2 kali. Disebut dulu talak 2 kali. Ya, setelah talak 2 kali ini disebut, fa'imsakun bima'ruf wa tasrihum bi'ihsan. Ada pilihan, boleh dia imsak dengan ma'ruf, dia rujuk, atau dia tasrih bi'ihsan, dia biarkan sampai bain selesai. Ya. Jadi disebut 2 talak. Nah, setelah itu di ayat setelahnya disebutkan talak yang ketiga, fa in talaqaha wa la tahillu lahu min ba'di hatta tankiha zawjan ghayrah. Kalau dia talak setelahnya, ini talak yang ketiga ya, maka tidak halal lagi baginya. Berbeda dengan 2 talak yang pertama, masih ada 2 pilihan. Bisa diimsak dengan ma'ruf dan bisa ditasrih dengan ihsan. Baik. Jadi di sini disebutkan 3 talak untuk laki-laki. 3 talak untuk laki-laki. Kemudian Ibnu Qudamah menyebutkan wal 'abdu itsnataini. Adapun budak dia hanya memiliki 2 talak saja. Adapun budak dia hanya memiliki berapa? 2 talak saja. Baik. Kemudian ini sudah berlalu ya pembahasan tentang masalah jumlah talak untuk seorang budak. Ya. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, faman istawfa, ini ayat pembahasan kelima ya, jila hak talak telah habis. Kata beliau rahimahullah, faman istawfa adada talaqihi lam tahilla lahu hatta tankiha zawjan ghayrah nikahan sahihan wa yata'aha liqali rasulillah sallallahu alaihi wasallam limra'ati rifa'ah la'allaki turidina an tarji ila rifa'a la hatta taduki usailatahu wa yaduku usailatak. Ya. Kata beliau, siapa yang telah mengambil jumlah talaknya secara sempurna. Ya, maksudnya kalau orang merdeka sudah mentalak 3 kali, budak sudah mentalak 2 kali, sempurna sudah talaknya, lam tahilla lahu, istrinya tidak halal lagi baginya. Si istri tidak halal lagi baginya, hatta tankiha zaujan ghairah, sampai dia menikahi, ya, sampai dia menikahi apa, suami yang lain, nikahan sahihan, dengan nikah yang sahih, dengan nikah yang sahih, wa yata'aha, dan dia telah menjima'i. Nah, dikali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri Rifa'ah, la'allaki turidina, barangkali engkau ingin kembali. Iya. Jadi waktu itu mantan istri Rifa'ah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dia menikah lagi. Iya. Dan dia menyebut kekurangan suami yang baru. Dan Nabi berkata, barangkali kamu ingin kembali lagi kepada Rifa'ah, suamimu yang pertama. Kata Nabi, lah, tidak boleh kamu kembali. Hatta taduki usailata, hingga engkau merasakan madunya. Ya, maksudnya hingga engkau merasakan kenikmatan suamimu dan dia merasakan kenikmatanmu. Ini kinayah ya. Hingga dia, maksudnya hingga suamimu telah melakukan jima denganmu, ya, barulah boleh. Kalau misalnya terjadi talak setelah itu, baru boleh kembali kepada siapa? Kepada suami yang pertama. Ya. Jadi ini ketentuan bagi siapa yang ditalak. Ya. Sudah ditalak, sempurna talaknya, maka tidak boleh kembali lagi. Dan ini ketentuannya di dalam Al-Quran. Allah berfirman, فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. Siapa yang mentalak, siapa yang mentalaknya, talak yang ketiga, maka tidak halal lagi istri itu baginya sehingga dia menikahi suami yang lainnya. Maka disyaratkan di sini, istri yang sudah ditalak tiga atau sudah ditalak sempurna, ya, boleh kembali dengan tiga syarat. Syarat yang pertama, sudah menikah, dia menikah. Syarat yang kedua, nikahnya dengan nikah yang sahih. Ya, nikah yang sahih. Nah, so, kalau nikahnya nikah yang batil, tidak dihitung. Harus dalam nikah yang sahih. Kemudian syarat yang ketiga, disyaratkan terjadi hubungan suami istri pada kemaluan. Iya. Ini tiga syarat. Apabila terpenuhi tiga syarat ini, barulah istri tersebut, kalau misalnya terjadi perpisahan dengan suami kedua, boleh dia kembali lagi kepada suami yang pertama. Baik. Jadi saya ulas ya dari apa yang telah lalu. Seorang yang merdeka, dia punya hak mentalak berapa kali? Tiga kali. Dan budak, dua kali. Ya. Apabila talaknya sudah sempurna, maka tidak halal si istri itu bagi suami, kecuali kalau apa? Dia sudah menikah lagi. Ya. Dengan nikah yang sahih, dengan orang lain, dan sudah terjadi hubungan apa? Hubungan jima. Ini tiga syarat. Hanya saya Ibnu Qudamah, ada kalimat yang kita belum rinci tadi tentang masalah seorang yang merdeka memiliki tiga talak dan budak memiliki dua talak. Kemudian kata Ibnu Qudamah, sawa'un kana tahtahuma hurratun au amah. Sama saja, apakah yang menjadi istrinya itu perempuan bebas atau budak. Jadi maksudnya begini, kalau seorang suami dia bebas, ya, seorang suami dia bebas, kapan dia memiliki istri, istrinya bebas atau budak, maka jumlah talaknya adalah tiga. Demikian pula kalau dia budak dan istrinya bebas, atau istrinya budak juga, maka jumlah talak untuk budak ini hanya dua saja. Hanya dua saja. Baik. Nah, ini pendapat ya yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini, walaupun ada pendapat yang lain di dalam masalah. Selesai sudah pembahasan yang kelima. Kemudian pembahasan yang keenam, ya, Ibnu Qudamah terangkan ketidakbolehan untuk mengumpulkan tiga talak sekaligus. Kata beliau, wala yahillu jam'us salat. Nah, kata Ibnu Qudamah, dan tidak halal mengumpulkan tiga talak. Dia katakan misalnya, engkau talak tiga. Nah, ini tidak halal. Ketidakhalalannya jelas. Karena Nabi, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya, إِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ فطلقوهن لعدتهن. Apabila kalian mentalak perempuan, maka talaklah pada iddahnya. Ya. Talaklah pada iddahnya. Menunjukkan bahwa kalau dia ditalak, selesai dulu talak satu, selesai, beres talak satu, ya. Baru masuk ke talak berapa? Talak dua. Kemudian ke talak tiga. Adapun talak tiga sekaligus, ini bertentangan dengan ayat. Menunjukkan bahwa ini adalah bentuk dari maksiat. Ini adalah hal yang tidak dihalalkan. Hanya saja para ulama berbeda pendapat. Andai kata ada orang yang melakukan perbuatan yang haram ini. Dia mentalak istrinya langsung dengan talak tiga. Dia berkata, engkau talak tiga. Apakah dihitung syah talak tiga atau tidak? Ya. Ini letak silam pendapat di kalangan ulama. Dan pendapat jumhurul ulama bahwa itu dihitung sebagai apa? Sebagai talak tiga. Itu dipendapat jumhur. Pendapat kebanyakan dari ulama. Ya. Pendapat yang kedua, kalau pendapat yang kedua mereka katakan bahwasanya hal tersebut tidak dihitung sebagai talak tiga, hanya dihitung jatuh talak satu saja. Jatuh talak satu. Jadi kalau dikatakan kamu talak tiga, maka itu hanya terhitung satu saja. Dan ini pendapat disebut oleh Ibnu Al-Qayyim dan selainnya, dinukil dari sejumlah sahabat, dari Abu Bakar, Aisyah, Umar, Abu Musa Al-Asy'ari, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum dan selainnya. Sejumlah sahabat memfatwakan ini. Nah, ini perkiraan sejumlah sahabat dari Ibnu Al-Qayyim, masyhur di kalangan al-fuqaha. Walau sebagian orang yang membahas di belakangan yang punya ihtimam terhadap asar para sahabat, dia tidak menemukan riwayat yang syah dari sahabat dalam hal ini, itu tidak bermasalah. Dia tidak menemukan riwayat yang syah, itu di batas pengetahuan dia. Dan semua buku sampai kepadanya. Nah, dan nukilan-nukilan dari al-fuqaha dari para sahabat memang sebaiknya didetailkan. Hanya saja kalau itu dinukil dari orang-orang yang terpercaya di dalam nukilannya, ya, maka yusta'nas insyaAllah ta'ala dipakai dan tidak ada masalah. Baik, jadi nukil dari sejumlah sahabat, mereka memfatwakan seperti itu. Demikian pula dari sebagian tabi'in. Ya, mereka memfatwakan bahwa tidak terhitung talak. Ya. Nah ini merupakan madhab sebagian pengikut Abu Hanifah, juga madhab sebagian pengikut Imam Malik, juga madhab dari sebagian pengikut Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan kisah beliau masyhur dalam hal ini di masanya, sehingga beliau di penjara atau disiksa karena memfatwakan seperti ini. Nah, dan ini pula yang dikuatkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala di beberapa bukunya, di Zadul Ma'ad dan di Ilamil Muwaqqi'in. Dan di atas pendapat ini yang difatwakan oleh sejumlah ulama kita di masa ini, Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Ahmad An-Najmi, ya, dan selainnya. Nah, demikian pula Syekh Mukbil rahimahullah berpendapat bahwa ini talak cuma terhitung talak satu saja. Ya, cuma terhitung satu kali saja, satu kali talak saja. Terhitung satu kali talak saja. Dan ini yang lebih tepatnya. Karena dalam Al-Quranul Karim, talak itu disebut tiga kali. At-talaku marratan. Disebut dua, setelah itu disebut yang ketiga. Fa'in talaqaha fala tahillu. Jadi disebut tiga kali. Maka itu asalnya yang berjalan. Jadi kalau ada yang berkata, ya, talak tiga, engkau talak tiga, maka ini tidak syah. Hanya terhitung satu saja. Demikian pula kalau dia berkata kepada istrinya, engkau talak, talak, dan talak. Maka ini hanya terhitung berapa? Satu saja. Walaupun dia berkata kepada istrinya, kamu saya talak 10, ya, kita hanya terhitung berapa? Satu saja. Ya. Nah, dan sebagian orang di masa ini, kadang ada yang berkata, kamu saya talak sebanyak bintang di atas langit. Ya. Nah, ini juga bentuk dari apa? Bentuk dari maksiat, ya, kesalahan. Dan terhitung satu kali talak saja. Hanya terhitung talak satu kali talak saja. Baik. Hanya saja Syekh bin Baz rahimahullah dan juga Syekhuna Syekh Ahmad An-Najmi, beliau berdua berpendapat kalau talaknya diiringi dengan beberapa jarak, beberapa waktu atau dalam beberapa majlis, ya dia berkata talak itu maka terhitung kalau dia berbeda majlis. Terhitung kalau dia berbeda majlisnya. Baik. Selesai sudah ya tentang masalah talak tiga. Kita mengumpulkan talak tiga sekaligus. Kemudian pembahasan berikutnya tentang talak bid'ah. Ya. Sebenarnya menjamak talak menjadi tiga. Sekaligus ini talak bid'ah namanya. Salah satu dari bentuk talak bid'ah. Hanya saja pembahasan yang setelahnya itu kadang lebih identik. Ya, dikenal di sebagian fuqaha dengan penyebutan talak bid'ah. Baik. Ya. Kata beliau, wala nah, kata beliau wala talaqul madkhuli biha fi haidatiha aw fi dhuhril asabaha fihi. Nah, kata beliau dan juga tidak halal mentalak perempuan yang sudah didukul. Ya, jadi syaratkan di sini setelah apa? Setelah dukul. Adapun sebelum dukul, kalau misalnya ditalak di masa haidnya, ditalak di masa sucinya itu tidak berpengaruh. Sebab kandatan nanti sudah menerangkan bahwa kalau sebelum dukul, ya tidak ada talak dikatakan talak sunni, talak bidi. Hanya jatuh talak saja kalau sebelum dukul. Baik. Jadi ini pembahasan memang setelah dukul. Karena itu Ibnu Qudamah jelaskan talak al-madkhuli biha. Ya. Tidak boleh mentalak perempuan yang sudah didukul fi haidha pada masa dia haid. Pada keadaan dia haid tidak boleh ditalak. Nah, ini talak bid'ah namanya. Kalau dia talak di masa haid, maka ini talak bid'ah menyelisih sunnah. Au fi tuhrin asabaha fihi. Atau di masa suci, tapi dia sudah menggaul istrinya di situ. Ya. Misalnya, di istrinya sudah haid. Setelah suci, terjadi hubungan suami istri. Nah, di masa suci ini, si suami mentalak istri. Nah, ini talak bid'ah. Ini adalah talak bid'ah, tidak diperbolehkan. Sebab dia mentalak istrinya di masa yang dia apa? Di masa suci yang dia telah menggauli istrinya di dalamnya. Baik. Maka ini tiga keadaan talak bid'ah. Dia menggabungkan talak sekaligus, dia katakan satu talak tiga, itu talak bid'ah. Dan juga dia katakan pada istrinya, atau dia talak istrinya pada haid, itu juga talak bid'ah. Atau dia talak istrinya di masa suci, yang dia sudah menggaulinya di dalam masa suci tersebut. Iya, sudah menggaulinya di masa suci tersebut. Baik. Kata Ibnu Qudamah lima rawah Ibnu Umar. Dan hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu talaqa imra'atan lahu wa hiya ha'id. Ibnu Umar mentalak istrinya sedangkan istri tersebut dalam keadaan haid. Sedangkan istrinya dalam keadaan apa? Dalam keadaan haid. Iya. Fadakara dhalika Umar li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar pun menyebut hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fataghayyadha alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun marah kepada Ibnu Umar akan hal tersebut. Iya. Tsumma qala, dan Rasulullah bersabda, murhu fal yuraji'ha. Perintah dia. Dia perintah Ibnu Umar supaya dia rujuk kepada istrinya. Supaya dia rujuk. Thumma yumsikha hatta tathhur. Kemudian hendaknya dia pegang istrinya hingga dia suci. Dia pegang istrinya hingga dia suci. Ain badalahu ay yutalliqaha. Ya. Fal yutalliqha qabla ay yamassaha. Ya, kalau tampak ya, bagi dia bahwa dia ingin mentalak istrinya, maka hendaknya dia talak di masa yang dia apa? Dia suci padanya. Hendaknya ditalak di masa yang dia suci padanya. Baik. Jadi bisa disimpulkan dari sini bahwa ada dua keadaan yang lain. Talak itu dikatakan talak bidai. Yang pertama kalau dia mentalak istrinya di masa apa? Di masa haid. Yang kedua kalau dia mentalak istrinya di masa suci, tapi dia sudah berhubungan dengan istrinya di masa suci itu. Ya. Sekarang setelah kita sampai ke kesimpulan bahwa itu talak bidai, talak yang haram, tidak diperbolehkan, muncul pertanyaan di sini. Ya. Kalau misalnya terjadi, apakah terhitung satu talak atau tidak? Ini dua pendapat di kalangan ulama. Ada yang berpendapat bahwa hal tersebut terhitung satu talak. Ya. Ya terhitung apa? Satu talak. Nah, ini pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama. Nah, karena mereka memakai dari hadis ini fal murfu fal yuraji'ha. Perintah dia supaya rujuk. Ya, kalimat rujuk itu tidak dikatakan rujuk kecuali setelah apa? Setelah terjadinya talak. Ya, setelah terjadinya talak. Dan di dalam sebagian riwayat dikatakan hendaknya dihitung dari talaknya. Dihitung dari talaknya. Ya, hanya kalimat hendaknya dihitung dari talaknya ini itu akhirnya dari perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala. Nah, karena itu pendapat yang kedua di dalam masalah ini pendapat orang-orang Qadhiriyah yang dikuatkan oleh Ibnu Aqil Al-Hambali bahwasanya talaknya itu tidak dihitung. Ya, kalau ditalak perempuan di masa haidnya tidak terhitung talak itu. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim ya, rahimahullah al-jami'. Nah, karena alasan mereka karena talak di sini menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Mentalaknya bukan pada masa iddah yang boleh untuk dia mentalak di dalamnya. Di masa iddah yang boleh dia mentalak di dalamnya. Baik. Yang jelas dalam masalah ini ada pembahasan panjang. Secara umum bahwa itu adalah dua pendapat. Yang dikalahkan para ulama. Dan yang difatwakan di Lajnah Da'imah. Ya, Syekh Bin Baz dan juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullahu ta'ala bahwa talak mentalak perempuan di masa haid itu tidak terhitung satu talak. Baik, selesai sudah ya pembahasan tentang talak bidai. Ya, jadi sekarang disebut di sini tiga talak bidai ya. Pertama kalau dia mentalaknya dengan lafaz apa? Tiga, dia berkata engkau talak tiga. Nah, ini talak bidai namanya. Yang kedua kalau dia talak istrinya di masa apa? Di masa haid. Yang ketiga dari talak bidai, apabila dia mentalak istrinya di masa yang dia sudah di masa suci, tapi dia sudah berhubungan dengan istri di masa tersebut. Baik. Berikutnya Ibnu Qudamah terangkan tentang talak sunnah. Talak sunnah ini maksudnya talak yang benarnya. Kalau seorang yang ingin mentalak istrinya, bagaimana cara mentalaknya? Bagaimana benarnya? Kata beliau, wasunnatu fit talaq ayyutalliqaha fi tuhrin. Ya. Lam yusibaha fihi wahidatan. Thumma yad'aha hatta tanqadhi iddatuha. Ini empat syarat disebut oleh Ibnu Qudamah. Tentang talak apa? Talak sunni. Ya, sunnahnya dalam talak kata Ibnu Qudamah ayo talliquha fi tuhrin, harus ditalak pada masa suci. Ya, keluar darinya masa apa? Masa haid. Nah, jadi harus ditalak di masa suci, ini yang pertama. Syarat yang kedua, ya. Lam yusibaha fihi. Dia belum menjima istrinya di masa suci itu. Nah, syarat kedua ya. Jadi dia kalau mau mentalak di masa suci yang dia belum menjima istrinya. Misalnya di bulan ini misalnya sudah terjadi hubungan suami istri. Dia ingin mentalak istrinya, maka itu diharamkan bagi mentalak. Dan sudah terjadi apa? Hubungan suami istri. Dia tunggu sampai istrinya haid. Nah, di masa haid juga tidak halal untuk apa? untuk ditanam. Nah, maka dia tunggu sampai suci. Begitu suci, kalau dia ingin mentanam di situ, tidak ada masalah. Jelas ya? Jadi ini syarat yang kedua. Ini syarat yang ketiga, wahidatan. Talaknya cuma talak satu. Dijatuhkan talak untuk apa? Sekali saja. Nah, jadi kalau dia belum pernah mentalak sebelumnya, dia jatuhkan talak satunya. Ya, kalau dia sudah pernah mentalak sebelumnya, jika dia talak lagi, dia hanya jatuhkan talak duanya saja. Jelas ya? Ini syarat yang ketiga. Dari talak apa? Talak sunni. Kemudian syarat yang keempat, ya, syarat yang keempat, ya, dia biarkan setelah dia talak, dia biarkan sampai lepas iddahnya. Sampai lepas apa? Iddahnya. Jadi setelah dia talak itu, ya, jarak setelah itu, jangan ada talak lagi. Kalau dia menjatuhkan talak setelah itu, nah itu dihitung bid'ah juga. Jelas ya? Tapi apakah terhitung talak atau tidak? Nah, ini juga sudah kita terangkan ya, silam pendapat di dalam masalah ini. Ya. Baik. Jadi ini empat syarat ya. Ya, di dalam talak yang sunni. Talak yang disunnahkan. Nah, inilah yang dimaksud di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisa'a fatalliquhunna liiddatihinna. Wahai nabi, kalau kamu mentalak perempuan, maka talaklah pada iddahnya. Ya. Ini harus sesuai dengan ketentuan talak sunnah. Dan Ibn Umar ketika mentalak istrinya, Nabi SAW, dia talak istrinya dalam keadaan haid, Nabi menegurnya. Dan Nabi perintah supaya dia mentalak istrinya di masa dia suci. Dalam sebagian riwayat, falbitalliqha ya, tahiran aw hamilan. Hendaknya dia talak di masa dia suci atau dalam keadaan dia hamil. Tapi di masa haid tidak boleh ditalak. Kemudian setelah menjelaskan tentang talak sunni ini, ya, Ibnu Qudama menerangkan. Nah, beberapa hal yang terkait dengan talak sunni dan talak bid'ah ini. Kata beliau, "Famata qala laha anti talik li sunnah wa hiya fi tuhrin lam yusibha fihi." Ya. Nah, tulikat. Kata beliau, kapan dia berkata kepada istrinya, engkau talik, engkau talak di sunnah, maksudnya engkau talak sunnah, dan dia sedang di masa suci, yang dia belum menggauli istrinya di masa suci itu, maka dia terhitung talak sudah. Karena ini, dia katakan, engkau saya talak dengan talak sunnah, dan keadaannya memang mencocoki. Dia di kondisi apa? Di kondisi suci, belum disentuh oleh suaminya. Maka ini terhitung talak. Dan ini tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Dan berikutnya, kata Ibnu Qudama, wa ikana fi tuhrin asabaha fihi aw haydin lam tatallaq hatta tatahura min haydah. Ya. Kalau ternyata ketika suami berkata kepada istrinya, engkau saya talak dengan talak sunni. Misalnya. Tapi si istri waktu itu di masa suci yang suaminya sudah menggaulinya. Ya. Atau istri waktu itu di masa dia haid. Maka di sini talaknya jatuh atau tidak? Tidak jatuh. Tidak jatuh sampai dia haid. Kemudian suci. Ya barulah boleh dijatuhkan talak tersebut. Kemudian berikutnya kata Ibnu Qudama, wa in qala laha anti talik lil bila wa hiya haid atau fi tuhrin asabaha fihi tulqat. Ya. Apabila dia berkata kepada seorang perempuan, ya. Dia berkata kepada istrinya, ya. Dan istrinya dalam keadaan apa? Dalam keadaan haid. Anti talik lipida, engkau talak dengan talak bide, ya. Wahiyah haid dan istri waktu itu sedang haid. Aupi itu hurin asabah fihi atau di masa suci yang dia sudah menggaulinya. Nah, di masa suci yang dia telah menggaulinya, maka kata Ibnu Qudama, tulliqat, Ya. Maka dia dihitung talak. Nah, dia dihitung talak. Kemudian kata beliau, wa illam takun kadalik lam tatallaq hatta yusibuha au tahir. Ya, kalau tidak seperti itu, maka dia tidak ditalak. Ya, sampai dia telah menggaulinya atau dia sudah haid. Sudah haid. Ya, jadi di sini ketika si suami berkata, saya talak kamu dengan talak bid'ah. Ya, jelas ya? Dan kemudian memang si istri dalam keadaan haid waktu itu, atau dalam keadaan suci yang dia sudah gauli. Jadi ketika dia berkata, kamu saya talak dengan talak bid'ah, ya, maka ini kenyataannya memang seperti itu. Jadi sama saja seakan-akan dia berkata, kamu saya sudah talak. Ya. Karena itu oleh Ibnu Qudamah dihitung sebagai bentuk dari talak. Nah, kalau tidak seperti itu, maka dia tidak terhitung talak sampai dia menggaulinya atau dia sudah apa? Haid sekali. Ya. Baik. Jadi ini makna ucapan dari Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Ini sebagian cetakan ada tambahan ya, sebagian hal. Cuman apa namanya, perlu kita periksa kembali ke manuskripku. Nah. Baik. Selesai sudah pembahasan ini. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah ya, menjelaskan, kata beliau, wa amma ghairul madkhuli biha. Adapun perempuan yang belum didukul, wal hamil allati tabayyana hamluha. Demikian pula perempuan yang sudah hamil tampak kehamilannya, wal ayisatu. Dan demikian pula perempuan yang sudah tidak bisa haid lagi, wallati lam tahid, dan perempuan yang belum haid. Ini empat perempuan ya. Perempuan yang pertama yang belum didukul, sudah bersuami tapi belum apa? Belum dukul suaminya. Yang kedua adalah perempuan hamil yang sudah tampak kehamilannya. Yang ketiga, perempuan tua yang tidak bisa haid lagi. Yang keempat adalah perempuan yang belum haid, anak perempuan kecil, anak kecil yang belum haid. Jadi ini empat perempuan. Ya. Kata Ibnu Qudamah, fala sunnata li talaqiha wala bid'ah. Tidak ada sunnah dalam talaknya dan tidak ada bid'ah. Maksudnya tidak ada talak sunninya dan tidak ada apa? Talak bid'ahnya. Ya, karena memang kondisinya hanya satu keadaan saja. Kalau ini talak, ya dia jatuh talak. Jelas ya? Nah, karena itu kata Ibnu Qudamah, pamata qala anti talik li sunnah wal bid'ah tulifat fil hal. Kapan dia berkata, engkau saya talak sunnah, misalnya, maka langsung terhitung talak. So, kondisinya di kondisi apapun, dia mencocoki kondisi tersebut. Kalau dikatakan, kamu saya talak bid'ah, juga terhitung talak. Sebab ini, ya, tidak terjadi pada kondisi dan keadaan perempuan tersebut. Baik, dan ini sekiranya jelas ya. Selesai sudah pembahasan kitab talak. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah masuk ke dalam pembahasan berikutnya. Kata beliau, babu sharih talak wa kinayati. Bab talak sharih dan talak kinayah. Ya. Di dalam bab ini ada 5 pembahasan. Yang pertama, definisinya. Nah, Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala menjelaskan apa maksud dari talak sharih itu, dan apa maksud dari talak apa? Talak kinayah. Ya. Kalau sharih secara bahasa, itu artinya yang tegas. Ya. Tidak mengandung kemungkinan. Kalau kinayah, dia adalah lafaz-lafaz yang mengandung kemungkinan. Mengandung kemungkinan. Jadi ada yang tegas, ada yang apa? Ada yang mengandung kemungkinan. Yang tegas ini disebut sharih. Kalau misalnya dia katakan, engkau saya talak. Nah, ini tegas ya. Ya. Tapi kalau dia katakan kepada istrinya, ya pulanglah ke rumah orang tuamu. Ya ini mengandung apa? Kemungkinan. Ya, mungkin pulang ke rumah orang tuamu, mungkin dia bermakna sudah kamu saya talak, pulang ke rumah orang tuamu. Kan? Ya. Dan mungkin saya bermakna apa? Bermakna, ya dia hanya memerintah pulang, tidak ingin mentalaknya. Baik. Jadi ini mengandung kemungkinan. Talak syar'i apa talak kinayah. Jadi sekali lagi talak terbagi dua. Ada talak syar'i dan ada talak apa? Kinayah. Ya kenapa dibedakan di sini? Ini terkait dengan masalah hukum yang ada di belakangnya nanti. Kalau talaknya syar'i, talaknya tegas, ya maka talak itu jatuh kalau diucapkan. Jatuh kalau diucapkan. Walaupun dia tidak niatkan, walaupun dia main-main, ya, dia misalnya hanya bercanda, maka itu terhitung talak. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatun jidduhun najid, wahidluhun najid, an-nikahu wa talaku wa raja." Ada tiga hal, sungguh-sungguhnya dianggap sungguh-sungguh. Main-mainnya juga dianggap sungguh-sungguh. Yaitu nikah, talak, dan raja. Iya. Baik. Jadi ini kalau talaknya dalam bentuk talak yang syar'i, talak yang tegas. Iya. Talak yang tegas. Karena ketegasan di dalam lafaz talak itu sudah menunjukkan mana talaknya. Jadi tidak perlu dipertanyakan masalah niatnya, tidak perlu dipertanyakan masalah dia main-main atau tidaknya, ketegasannya sudah mencukupi. Nah, adapun lafaz-lafaz yang mengandung kinayah, maka ini tidak jatuh talak kecuali kalau apa? Kalau dia niatkan. Kecuali kalau dia niatkan. Baik. Jadi ini ketentuan globalnya ya. Ibnu Qudamah di sini rahimahullah akan menjelaskan beberapa ketentuan hukumnya. Kata beliau sharihuhu lafdhut talaq wa ma tasarrafa minhu. Yang dikatakan talak sharih yang tegas adalah lafaz talak. Dan apa yang bercabang darinya? Dikatakan talik, mutallak, ya. Nah, atau at-talak yang semisal dengan itu, maka ini semuanya terhitung. Jadi berkudama wa ma tasarrafa minhu fa qawlihi anti talik au mutallaka au talaktuki. Ya, seperti engkau talak. Engkau talak. Ini perhatikan ya, di sini di bahasa Ibnu Qudamah sering dia pakai anti talif. Ya. Tidak pakai tawar buta ya talifnya. Jelas ya? Dan beberapa kalimat sudah berlalu bersama kita. Tidak digunakan tawar buta untuk padahal itu untuk perempuan. Yaitu salah satu kaidah dalam bahasa Arab. Ya, lafaz isim fa'il untuk perempuan itu tidak mesti pakai tamar buta. Kalau sudah dimaklumi untuk perempuan, maka cukup dengan isim fa'il saja tidak pakai tamar buta. Seperti perempuan haid. Tidak dikatakan perempuan haid atau tidak. Karena memang tidak ada yang haid kecuali apa? Perempuan. Ada laki-laki yang haid? Kan tidak ada. Karena itu hanya dikatakan haid. Demikian pula kalau dimaklumi. Dimaklumi. Seperti talib, maksudnya talibatun, tapi ya yang ditalak itu bukan suami, tapi yang ditalak siapa? Adalah istri. Karena itu sudah dimaklumi. Nah, dan ini beberapa kalimat yang sudah berlalu bersama kita. Hanya saja perlu saya ingatkan, ini sejalan dengan kaidah bahasa Arab. Mutallaqah, boleh juga dikatakan mutallaqah. Mutallaqatun pasti dilepaskan. Au talaqtuki. Tadi berkata, saya sudah mentalak kamu. Nah, ini sudah tegas. Jelas ya? Jadi, di sini tiga sigha disebut oleh Ibnu Qudamah. Isim fa'il, isim maf'ul, dan fi'il madhi. Sebab tiga hal ini menunjukkan apa? Makna talak itu sudah jatuh. Ya. Kata beliau, فَمَتَا أَتَى بِهِ بِصَرِيْهِ الطَّلَاقْ تُلِّقَتْ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ. Kapan dia datangkan talak yang sharih ini, maka si istri dihitung talak. Walaupun dia tidak meniatkannya. dihitung talak walaupun dia tidak meniatkannya. Baik, ini sudah kita terangkan tadi ya hadisnya, bahwa walaupun dia tidak niatkan sudah dihitung talak. Ya, karena sharihnya dari apa yang dia ucapkan dengan kesharihan lafaz sudah disimpulkan maksud dari orang yang mengucapkannya. Kemudian kata beliau, wa ma adahu mimma yahtamilu talaq. Adapun selain daripada itu, dari hal yang mengandung kemungkinan talak, ya, dari hal yang mengandung kemungkinan talak, kinayatun la yaqa'u bihi talaqu illa ayyan wiyahu, maka itu disebut talak kinayah. Disebut talak kinayah. Ya, tidak terhitung talak kecuali kalau dia niatkan. Nah, di dalam Al-Quran ada dua lafaz lain yang digunakan untuk talak. Ya, lafaz lain. Ada lafaz as-sirah. Ya, karena di pembahasan talak dikatakan at-talaqu marratani fa imsakun bil ma'ruf au tasrihun bi ihsan. Ada tasrih. Ya. Fata'ala ila ummatikunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Oke, usarrihkunna. Ya, saya mentalak kalian. Ini talak juga ya. Nah, dan ada juga kata firaq, perpisahan. Nah, wa yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati. Kalau keduanya berpisah. Ini as-sirah dan firaq dari lafaz kinayah atau tegas. Ya. Ini termasuk silam pendapat ya di kalangan ulama. Walaupun digunakan dalam Al-Qur'an dengan lafaz talak yang tegas, ya. Namun ya, para ulama menyebutkan bahwa penggunaannya di situ dengan qarinah yang menunjukkan bahwa dia dimaksudkan dengannya talak. Ya. Akan tetapi hakikat dari dua lafaz ini ya perlu dibarengi dengan niat. Nah, baik. Nah, ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan itu pendapat Imam Syafi'i dan juga madhab Abu Hanifah. Itu madhab di dalam pendapat Imam, di madhab Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ya. Jadi lafaz as-sirah dan firaq itu walaupun digunakan di dalam Al-Quran dengan makna talak di situ, tapi tidak sharih, tidak tegas. Ya, buktinya apa tidak tegas? Karena lafaz itu juga digunakan di tempat lain di dalam Al-Quran, tidak bermakna talak. Kadang digunakan tidak bermakna talak. Karena itu yang benarnya dia bukan masuk dalam lafaz sharih, masuk dalam lafaz kinayah. Terhitung talak kalau diniatkan. Baik. Ya. Adapun lafaz yang sifatnya kinayah, itu bentuknya banyak ya. Ya, seperti kalau dia katakan kepada istrinya, misalnya, engkau bebas. Ya. Ini kinayah. Bebas-bebas apa? Ya. Atau engkau saya sudah biarkan. Nah. Ya. Atau dia katakan, ya, bahwa apa, atau dia katakan misalnya keluarlah dari rumah, atau dia katakan ikutlah kepada kedua orang tuamu, atau yang semisal dengan itu. Ini lafaz-lafaz sifatnya apa? Sifatnya kinayah. Maka kalau kinayah, kata Ibnu Qudamah, la yaqa'u bihi at-talaq illa ayyan wiyahu, dia terhitung talak kecuali kalau dia niatkan. Kenapa harus diniatkan? Ya, karena memang itu pensyaratan di dalam talak. Dan Rasulullah telah bersabda, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan disertai dengan apa? Dengan niat. Dan juga ketika Nabi bersabda, la talaqa wa la itaqa illa bi ighlaq. Tidak ada talak dan tidak ada pembahasan. Di ighlaq, pada saat ighlaq, ya, seorang tidak sadar. Ya, ini menunjukkan bahwa ketertutupannya, dia tidak sadarnya, dia sangat marah. Ya, tidak tergambar padanya ada niat. Maka disyaratkan harus ada niat pada apa? Pada talak tersebut. Ya. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa in qala talaqtuha. Ya. Ibnu Qudamah di sini membawakan beberapa pembahasannya. Contoh dari kalau misalnya seorang menggunakan kata-kata talakin. Ya. Kalau qila lahu, andai kata dikatakan kepadanya, alaka imra'atun? Apakah kamu punya istri? Faqala la. Lalu dia jawab apa? Tidak. Ya. Yanwil kadhib. Dan dia meniatkan dusta. Ya, jadi ada yang tanya sama dia, dia sudah beristri. Dia tanya, kamu punya istri? Dia bilang tidak. Ya. Terhitung talak atau tidak? Nah, di sini kembali kepada niatnya. Ya. Kalau dia niatnya dusta, lam tatallaq. Dia tidak tertalak. Wa in qala tallaqtuha. Kalau dia berkata, ketika ditanya kamu punya istri? Dia jawab, saya sudah talak istri itu. Maka di sini tegas ya. Karena itu kata Ibnu Qudamah, ya, tulliqat. Dia terhitung talak wa inna wal kadhib, walaupun dia meniatkan dusta. Jelas ya, walaupun dia meniatkan dusta. Sebab itu tegas. Wa in qala li imra'atihi anti khaliyah au bariyah au ba'inun au batta au batla yanwi biha talaqaha tulliqat thalathan illa an yanwi dunaha. Ini pembahasan lain ya. Ya. Ini pembahasan dia mengucapkan kata-kata talak yang cenderung bisa dipahami darinya sudah lepas sama sekali, tidak terikat sama sekali. Nah, ini disebut dengan nama kinayah yang sangat zahir. Baik. Jadi kalau misalnya dia berkata kepada istrinya, anti khaliyah, kamu saya sudah lepas. Khaliyah itu sudah kosong. Ya, sudah kosong bermakna tidak ada ikatan nikah sama sekali. Ya, kalau dia ditalak, maksudnya dia sudah talak tiga. Itu khaliyah ya. Nah, aubariyah, ini sama ya. Sudah lepas. Aubainun, kamu sudah bain. Bain artinya apa? Ya, itu bukan talak rejeki lagi, kamu sudah bain. Bain artinya sudah talak. Ya, keluar dari pemilikan suami lagi untuk rujuk. Aubatta, kamu saya sudah talak sama sekali. Maksudnya sudah habis talaknya. Aubatla. Ya. Atau dia, kamu saya sudah talak batla. Batla itu artinya sudah terputus, tidak bisa disambung lagi. Nah, baik ini talak yang seperti ini. Ya. Kemudian orang yang mengucapkannya, yanwi biha talaqaha, dia meniatkan talak, terhitung berapa talak yang seperti ini? Kata Ibnu Qudamah, tulliqat, ya, talasan, dihitung talak tiga. Ya, sebab bahir lafadznya terhitung berapa? Terlihat sama sekali tidak ada isinya. Berarti terhitung tiga, bahir lafadznya. Illa ayyawiyadunaha, kecuali kalau dia meniatkan apa? Kurang daripada tiga. Ya. Jadi kalau misalnya dia ucapkan itu, tapi dia niatkan satu saja, tidak ada masalah. Baik, ini ucapan Ibnu Qudamah ya, dan ini dibangun di atas pendapat yang sudah berlalu. Ya. Bahwa kalau diucapkan, walaupun tidak halal mengatakan, saya talak tiga kamu, tidak halal, tapi terhitung talak tiga atau tidak, ya. Sebagian ulama menghitungnya sebagai apa? Talak tiga. Dan ini wakilnya Ibnu Qudamah berpendapat seperti itu. Dan telah kita terangkan itu adalah pendapat jumhur ulama. Tapi kita sudah tegaskan ya bahwa pendapat yang paling kuat atau yang lebih kuat bahwa kalau dia mengatakan kepada istrinya kamu talak tiga, itu hanya terhitung berapa? Terhitung satu. Maka demikian pula kalau dia mengucapkan lafaz-lafaz yang seperti ini. Ya, kamu sudah bain, kamu sudah apa namanya? Faliyah, bariyah, ya sudah lepas. Ya. Sudah tidak ada hubungan sama sekali. Nah, ini hanya menunjukkan talak satu saja. Hanya menunjukkan talak satu saja. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah, "Wa ma ada hadhihi yaqau fihi wahidatan illa ayyanu ya salatan." Adapun selain daripada ini hanya terjatuh satu. Sebab lafaz-lafaz yang lain kalau dia pakai kinayah itu pasti terhitung satu saja. Ya. Illa ayyanu ya salatan, kecuali kalau dia niatkan jatuh tiga. Kalau dia niatkan jatuh tiga, terhitung tiga ya, menurut pendapat jumhur. Tapi kalau menurut pendapat yang lebih kuat, walaupun dia niatkan tiga, hanya terhitung berapa? Terhitung satu saja. Baik. Nah, jadi saya simpulkan bahwa lafaz-lafaz dari talak, ya, yang sifatnya kinaya, maka dia hanya terhitung satu saja ketiga jatuhnya. Ya, di lafaz sharih saja, kalau dia katakan talak tiga, sharih itu hanya dihitung satu sebagaimana yang telah berlalu. Nah, kemudian Ibnu Qudamah setelah itu beliau berpindah menjelaskan bila seorang perempuan diberi syiar. Ini pemberian syiar. Kata beliau, wa in khayyara imra'atahu fakhtarat nafsaha tuliqat wahidatan. Kalau seorang suami ya memberikan pilihan kepada istrinya. Nah, dia berikan kepada istrinya pilihan. Dia katakan kepada istrinya, kamu yang memilih. Kalau kamu ingin tetap bersama saya sebagai istri, silahkan. Kalau kamu ingin pisah, silahkan. Ya, dia kasih istrinya apa? Yang memilih. Nah, maka kata Ibnu Qudamah, apa hukumnya kalau suami kasih izin memilih seperti itu? Ya. Fakhtarat nafsaha, lalu si istri memilih dirinya. Apa hukumnya? Kata beliau, tuliqat wahidatan. Dia sudah dihitung talak satu. Jelas ya? Sebab suami kasih apa? Kasih pilihan. Nah, suami memberikan pilihan. Ya. Terserah kamu. Tetap ingin menjadi istriku, atau saya talak kamu. Atau kamu terhitung talak pisah dariku. Kalau dia katakan, saya pilih diriku sendiri. Ya, ini berarti apa? Sudah terhitung satu talak. Nah, kemudian kata beliau, wa illam takhtar aw ikhtarat zawjaha lam yaqa syai. Kalau misalnya si istri tidak memilih, kalau suaminya berkata seperti itu, ya, dia tidak memilih. Jelas ya? Tidak memilih, diam saja. Ya. Aw ikhtarat zawjaha, atau si istri memilih suaminya. Memilih suaminya. Lam yaqa syai. Maka di dua keadaan ini sama sekali tidak terhitung. Sama sekali tidak terhitung. Baik. Kenapa tidak terhitung? Atau dari mana rincian yang disebut oleh Ibnu Qudamah ini? Qalat Aisyah itu, dia sebutkan dalilnya, ucapan Aisyah. Khayyarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ana talaqan? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepada kami. Apakah itu dihitung sebagai talak? Baik, jadi ini ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan dimaklumi ya, bahwa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pilihannya disebut di dalam Al-Qur'an. Iya. Ya nisa an-nabi in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha. Apa? Fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wadar al-akhirah. Ya, dan seterusnya sampai akhir ayat. Jadi beri pilihan. Kalau kalian, wahai istri Nabi, kalau kalian menghendaki kehidupan dunia, mari kalian kemari. Saya berikan dari kehidupan dunia, dan saya akan lepaskan kalian. Dengan pelepasan yang baik. Ini talak ya. Kalau kalian pilih dunia, kalian boleh lepas, tinggalkan. Tapi kalau kalian inginkan Allah dan dar al-akhir, hari akhirat, maka diberi pilihan. Ini pilihan namanya. Ya. Jelas ya? Tapi para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka memilih siapa? Memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini kadang dilakukan oleh suami ya, terhadap istri. Ya. Jelas ya? Kadang kalau misalnya si istri apa sering menuntut suaminya pada hal-hal yang sangat banyak dan suami kadang sudah memberikan apa yang dia miliki. Ya, atau kemampuannya dan istri tetap saja menuntut, maka kadang suami berkata, ya terserah. Ya, kalau mau ikut sama saya, ya silahkan. Kalau mau pulang ke rumah orang tua, silahkan. Maka ini pilihan ya, memberikan pilihan. Kalau si istri berkata, ya sudah saya pulang ke rumah orang tuaku, misalnya. maka itu terhitung apa? Terhitung talak. Ya, tapi kalau dia diam setelah itu, atau dia misalnya memilih suaminya tetap bersama suaminya, sudah, maka itu hanya dihitung apa? Apa tidak terhitung apa-apa. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, ya, walaisa laha an takhtar illa fil majlis. Dan tidak boleh dia memilih kecuali di majlis. Ya, maksudnya kalau sudah diberikan pilihan, dia ingin memilih, dia pilih di majlis. Illa yaj'alahu fiha fima ba'dahu. Ya. Kecuali kalau dia jadikan hal tersebut untuk setelahnya. Nah, ini pendapat dari Ibnu Qudamah rahimahullah. Ya, karena dikiaskan seperti ijab dan qabul di dalam masalah ini. Hanya saja sebagian ulama berpendapat kalau sudah diberikan pilihan, maka pilihan tersebut berlanjut sampai suami membatalkannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala memberi pilihan kepada Aisyah di kisah Ishq, ya, Nabi berkata, ya, kepada Aisyah, la ta'jali hatta tasta'miri abawayki. Jangan kamu tergesa-gesa sampai kamu meminta pendapat kedua orang tuamu. Jadi berikan pilihan tapi dikasih waktu. Ya, dikasih waktu. Nah, ini insyaallah akan lebih kuat ya, bahwa pemilihan itu sepanjang diberikan pilihan dan suami tidak membatalkannya, maka pilihan masih berjalan. Nah, wa in qala, kemudian keadaan yang lain, ya, ini yang terakhir ya, bila suami menyerahkan talak kepada istri. Kata beliau, wa in qala amruki biyadiki khalliki nafsaki wa huwa biyadiha. Ya. Kalau dia berkata, perkaramu berada di tanganmu, ya silahkan kamu talak dirimu sendiri. Ya. Maka kalau suami sudah berkata seperti itu, maka urusan talaknya berada di tangan si istri. Ya. Dan ini namanya tawkil ya. Suami mewakilkan haknya kepada siapa? Kepada istrinya sendiri. Nah, bahwa dia lihat. Maka itu berada di tangan si istri. Nah, malam yaksah. Sepanjang suaminya belum membatalkan. Ya. Au yata. Atau sepanjang suaminya belum apa melakukan hubungan dengan istrinya. Kalau dia sudah melakukan hubungan dengan istrinya, itu artinya bahwa dia sudah apa membatalkan kalimat tersebut. Baik. Dan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa sekadar dia melakukan hubungan dari istri, itu tidak terhitung dia membatalkan pilihan. Karena pilihan itu sifatnya adalah bentuk yang berbeda dengan hubungan suami istri. Ya, karena itu sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa terjadinya hubungan suami istri tidak membatalkan pilihan. Ya, ini lebih dekat ya. Karena itu perlu ditegaskan bahwa pilihan, kalau suami sudah berikan pilihan, pilihan itu menjadi batal kalau suami apa? Membatalkannya. Baik. Setelah menjelaskan tentang sharih talak dan kinayahnya, Ibnu Qudamah rahimahullah berpindah menjelaskan tentang ta'liq at-talaq bisyurut, menta'liq talak dengan syarat-syarat. Ya. Kata beliau, di dalam bab ini ada tiga pembahasan saja. Ya, cuma agak panjang ya contoh-contohnya. Yang pertama, keabsahan untuk menggantung talak dan pembebasan dengan syarat nikah dan kepemilikan. Kata beliau, yasihu ta'liq at-talaq wal ataq bi syartin ba'da nikahi wal milk wa la yasihu qablahu. Kata beliau, boleh menggantung talak dan pembebasan ya dengan syarat hal tersebut setelah apa namanya, dia boleh dia gantung tapi dengan syarat setelah nikah dan setelah kepemilikan dan tidak syah sebelumnya. Ya, ya, kalau dia sudah nikah kemudian dia syaratkan, maka syah hal tersebut. Nah, ini persyaratan ya. Kalau misalnya dia katakan pada istrinya, kalau kamu keluar dari rumah maka kamu talak misalnya. Itu syarat ya. Talaknya digantung pada apa? Kalau dia keluar dari rumah. Atau misalnya ya, dia berkata kepada budaknya, kalau kamu mampu untuk apa menghafal Al-Quran, maka kamu bebas misalnya. Maka ini pembebasan digantung di atas apa? Di atas syarat.